kepada Allah SWT di dalam sholatnya dan di rumahnya. Man ma'annau qadirun ala iyasu qadawati taibah. Padahal sekelas Abu Bakar Siddiq bisa saja berdoa, membuat redaksi sendiri doa-doa yang bagus. Lakin yamna'u min dzalikal hirs ala talaqqi minan nabi sallallahu alaihi wasallam wal akhdhi anhu. Akan tetapi yang demikian dikarenakan hasrat dia begitu kuat untuk belajar langsung dari Rasulullah SAW dan mengambil langsung redaksi lafal dari lafal kenabian dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qauluhu alaihi salatu wassalam. Perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan kepada Abu Bakar Siddiq, Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira. Wa hadza du'aun arsalan Nabi sallallahu alaihi wasallam siddiqal umma wa khairaha ay yaqulahu. Ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar Siddiq, orang yang paling beriman dari kalangan umat ini dan paling baik dari kalangan umat ini untuk mengucapkannya. Bal inna afdalun nas fi jamil umami ba'da nabiyyin. Bahkan dia adalah manusia yang paling baik dan paling mulia setelah para nabi. Jadi manusia yang paling mulia itu adalah para anbiya wal mursalin, Nabi Muhammad, terus Nabi Ibrahim dan seterusnya. Kemudian setelah selesai deretan nabi, yang berikutnya paling mulia adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Wa idza kana siddiqul ummah. Apabila Abu Bakar Siddiq seperti ini, padahal ma'afad li husni ta'budih lillah, betapa mulianya dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Betapa bagusnya peribadatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa sempurnanya peribadatan dia kepada Allah. Wa quwwati imani, betapa kuatnya keimanan dia kepada Allah. Ya. Ursida ayyaqula bi salati, diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam petunjuk, diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebuah doa yang beliau panjatkan di dalam salatnya. Apa itu? Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira. Ya. Untuk mengucapkan, ya Allah, sesungguhnya aku adalah hambamu yang sangat banyak mendzalimi diriku sendiri. Fakaifa biman huwa dunahu, apalagi orang-orang yang jauh di bawah Abu Bakar Siddiq. Bahkan la yabghu usra mi'sharihi fi ta'abbud wal khudu' lillahi subhanahu wa ta'ala, yang tidak sebanding ya seper ya 0,00 sekian peribadatan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, ya tidak sebanding 1% dari peribadatan Abu Bakar Siddiq, ya sama sekali tidak sebanding ketundukan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi seperti itu adanya. Wa dzulmun nafs, kedzaliman di sini maksudnya, kama annahu yatanawal fi'lal ma'asiyah, itu mencakup perbuatan kemaksiatan. Fa innahu yatanawal aidan taqsir fit ta'ah, itu juga mencakup betapa kurangnya ketaatan seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dibandingkan kenikmatan Allah yang begitu luas kepada seorang hamba. Wa adamat takmil laha, dan tidak maksimal dalam beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tatmim wala qawlu wala yaghfiru dzunuba illa anta, dan aku tahu tidak ada yang mengampuni dosa kecuali engkau. Fihi anna Allah Subhanahu wa ta'ala wahdahu, di sini Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang mengampuni dosa. Fala yaghfiru dzunuba siwahu, tidak ada yang mengampuni dosa kecuali dia. Wa may yaghfiru dzunuba illa Allah, tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bihi, di situ imanul abdi bi madluli ismillahil ghafurul ghaffar. Di situ ada petunjuk keimanan seorang hamba terhadap makna yang ditunjukkan oleh nama Al-Ghafurul Ghaffar. Maha Pengampun. Alladzi yaghfiru dzunuba jami'an, yang mengampuni semua dosa. Wa la yata'azzamu dzambun ay yaghfirahu. Tidak ada dosa yang besar di hadapan Zat yang Maha Pengampun. Artinya, seberapapun dosa, seberapapun besarnya dosa, kalau beristighfar, bertobat, pasti diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. La kabira, beristighfar. Wa la saghira, beristimrar. Jadi, di dalam seorang hamba bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang namanya dosa besar kalau dia tulus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang namanya dosa besar. Dan sebaliknya, tidak ada dosa kecil kalau dilakukan dengan terus menerus dan menyepelekan. Dosa kecil ini juga tidak ada namanya dosa kecil. Yang kecil akan menjadi gunung dan besar. Iya. Berbeda dengan orang yang melakukan dosa besar, terjatuh dalam dosa besar, kemudian hatinya remuk, redam, dan menyesal, bertobat kepada Allah SWT, selesai. Ya. Seakan-akan tidak ada dosa lagi dia. Tapi ini orang ini dosa kecil dia sepelekan. Dosa kecil gampang. Ya. Ini orang yang pertama jauh lebih mending dibandingkan orang yang kedua. Ya. Dia menyepelekan dosa, dan menyepelekan dosa itu adalah dosa besar juga ternyata daripada apa yang dia lakukan. Ya, menyepelekan dosa lebih besar daripada dosa yang dia lakukan. Jadi double dosanya. Faghfir li badal iqrar ala nafsi bidzulm wal katsir. Minta kepada Allah, ya Allah, ampuni dosaku setelah kita mengakui bahwasanya kedzaliman kita yang begitu banyak. Setelah kita mengakui li rabbil fadl amim wa ghufranad dzunub. Setelah kita juga mengakui Allah Subhanahu wa ta'ala maha mulia, kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala begitu luas, dan pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni semua dosa, ya titalabul maghfirah, maka datanglah berikutnya permintaan kita, permohonan pengampunan kepada Allah. Faghfirli maghfiratan mindik, ya Allah, ampunilah kesalahanku, dosaku, maghfiratan mindik, dengan pengampunan darimu. Tamunnu biha alayya, yang engkau berikan kepadaku. Tatafaddal biha alayya, yang engkau karuniakan kepadaku. Ikraman minka wa tafaddalu ihsanan, sebagai wujud kemuliaan engkau dan karunia serta kebaikan dirimu. Warhamni, ya Allah, sayangilah aku, rahmatilah aku. Fihi talabul dzafr wal fauz bi rahmatillah, itu minta karunia keberhasilan dengan rahmat, keberuntungan, kebahagiaan dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allati khass biha ibadahul mukminin, yang Allah perkhususkan bagi orang-orang mukminin. Jadi rahmat yang khassah, rahmat yang khusus, rahmat yang khusus yang Allah hanya berikan kepada kaum mukminin. Bukan rahmat yang umum, ya, bukan rahmat yang umum yang Allah berikan kepada orang kafir maupun orang mukmin. Ya. Kalau rahmat kasih sayang yang sifatnya umum, rezeki makan dan minum, ini kan semuanya mendapatkannya, binatang, orang kafir dapat. Tapi kalau rahmat yang khusus, yaitu berupa pengampunan dari Allah SWT, berupa iman, berupa Islam, ini tidak Allah berikan kecuali kepada orang-orang yang beriman saja. Wa kana bil mu'minina rahima, dan Allah terhadap kaum mukminin penuh kasih dan sayang. Maksudnya dengan hidayah dan iman yang ada di hatinya. Innaka antal ghafurur rahim. Kemudian bertawassul lagi kepada Allah SWT. Karena engkau, ya Allah, engkau yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa hadza tawassulun ila Allah tabaraka bi hadzal ismain al-azimain. Ini tawassul. Ya. Tawassul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dua nama ini. Dua nama yang mulia ini, Al-Ghafur. Fi itsbatul maghfirah sifatan lillah. Di situ seorang menetapkan sifat Maha Pengampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Warrahim itsbat ar-rahma sifatan lillah. Seorang menetapkan sifat rahmat, kasih sayang sebagai sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa bil khatm bi hadzal ismain husnul muraatil matlub. Kenapa kita tutup dengan dua nama ini? Innaka antal ghafurur rahim. Karena menutup dengan dua nama ini, di situ ada bentuk husnul muraah, seorang benar, lurus, baik dalam menjaga apa yang dia inginkan. Li'anil matlub, kenapa? Karena yang dia inginkan, yang dia minta, maghfirah dan rahmah. Yang dia minta adalah pengampunan dan kasih sayang Allah. Ya, kan dia tadi minta, faghfirli maghfiratan mindik. Ya Allah, ampunilah dengan pengampunan darimu. Warhamni, sayangilah. Rahmatilah aku. Sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Ya, pas kan? Ya. Minta pengampunan dan minta kasih sayang dari zat yang maha mengampuni dan maha menyayangi. Ya, pas seperti itu. Jadi tidak pas, walaupun nama Allah banyak, tidak pas kalau dibilang faghfirli maghfiratan mindik warhamni, ya, warhamni innaka antal azizu duntiqam. Ya. Karena engkau adalah zat yang maha perkasa dan yang maha bisa membalas atap makar-makar hambanya. Kan tidak pas. Tapi ini kita minta pengampunan dan minta rahmat sehingga kita tonjolkan di sisi ini bahwasanya Allah SWT maha pengasih lagi maha penyayang. Wa thammata, dan di sana aidan siyagun urhama thura. Walaupun di sana ada lafal-lafal yang lain yang datang dari Rasulullah SAW, yusra an tuqal, disyariatkan untuk dibaca di penghujung salat sebelum salam. Qala amma tasyahud awal fayakum bada syahadatain. Kemudian saya berkata, adapun tasyahud awal, seorang berdiri setelah membaca dua kalimat syahadat. Ya, setelah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu dia berdiri. Itu tasawuf pertama. Ba'da ayyakul tahiyyat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqum li raka'at tsalitsah. Dia berdiri untuk rakaat yang ketiga. Hadza fi dhuhur wal asr wal maghrib wal isya. Ini di salat dhuhur, asar, maghrib dan isya. Wa in shalla 'ala an-nabi, ya, karena salat subuh cuma dua rakaat. Wa in shalla 'ala an-nabi alaihi salatu wasalam, yakni fi tasyahud awal huwa afdal li ummil hadis fi dzalika tsumma yaqum. Kalau dia pun mau mengucapkan menambah selawat, ya. Ya, Allahumma shalli 'ala Muhammad dan seterusnya, yakni di tasyahud awal ini afdal karena umum hadis dalam permasalahan ini, kemudian dia berdiri. Ya, ai ba'da shalah ala nabi sallallahu alaihi wasallam salat ibrahimiyah ila tsalitsah. Setelah salawat kepada nabi, yaitu salat ibrahimiyah kepada yang ketiga. Wal nakib, kata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala, wal nakib huna ala faidatin tamina lil imam. Ya. Kita perhatikan di sini. Kata beliau, kita berdiri sejenak, perhatikan sejenak. Di sini ada faedah yang sangat agung, sangat berharga bagi yang diberikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitabnya Salat, fima yata'allaq bitasyahud, yang berkaitan dengan tasyahud dan salat ibrahimiyah serta ta'awud terhadap empat perkara. Qala Ibnu Qayyim, Ibnu Qayyim berkata, fatahiyat hiya tahiyatun min al-'abdil hayy alladzi la yamut. Tahiyat di sini adalah bentuk pengagungan seseorang hamba kepada zat yang maha hidup yang tidak akan mati. Wa subhanahu aula bitilkat tahiyyat minkul lima siwa. Allah Subhanahu wa taala lebih utama untuk mendapatkan pengagungan seperti ini dibandingkan yang selainnya. Fa inna tadamul hayat wal baqa wad dawam. Karena yang namanya pengagungan seperti ini mengandung sifat kehidupan yang maha sempurna, kemudian al-baqa, baqa itu ketetapan, ad-dawam, terus menerus, La yastaghadun min hadza ila al-hayyul baqi alladzi la yamut wa la yazul mulku. Dan tidak berhak seorang mendapat pengagungan yang seperti ini kecuali kepada zat yang maha hidup, yang maha tetap, yang tidak akan sirna dan tidak akan habis, tidak akan ada akhirnya, sebagaimana Allah tidak ada awalnya, yang tidak mati dan tidak akan hilang kerajaannya. Wa kadzalika shalawat, demikian juga perkataan as-shalawat. Fa innahu la yastaiq ahadun as-shala ila Allah, karena tidak berhak seseorang mendapatkan peribadatan kecuali Allah. Wa salatu li ghairihi min a'dhamil kufur, karenanya peribadatan kepada selain Allah itu, apalagi salat, itu merupakan kekufuran dan kesyirikan yang besar. Wa kadzalika qawlu at-thayyibat, demikian juga seorang mengucapkan at-thayyibat. Ya sifah al-mausub al-mahdhuf, ini adalah sifat dari mausub yang dihilangkan, atau na'at dari man'ud yang dihilangkan. At-thayyibat minal kalimat wal af'al was sifat wal asma' lillahi wahdahu fa huwa thayyib. Jadi thayyibat maksudnya itu asalnya at-thayyibat. At-thayyibat berupa dari perkataan, kalimat maupun perbuatan maupun sifat maupun asma'ul husna bagi Allah Subhanahu wa taala, ini semuanya thayyibat. Jadi dia sifat, sifat dari perkataan Allah, sifat dari perbuatan Allah, ketetapan Allah, dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan asma' dan husna Allah Subhanahu wa taala. Semuanya thayyibat. Oh, thayyib. Allah Subhanahu wa taala maha thayyib, maha baik, maha sempurna. Wa af'aluhu thayyibah. Semua ketetapan Allah, perbuatan Allah maha sempurna. Kebaikannya maha sempurna. Sifatnya atyabu sayyi'in. Sifat Allah Subhanahu wa taala maha sempurna, maha baik. Wasma'uhu atyabul asma'. Nama Allah Subhanahu wa taala adalah nama yang paling baik, nama yang paling sempurna. Wasmu thayyib, dan nama Allah Subhanahu wa taala thayyib. Wala yasdur anhu illa thayyib, tidak keluar dari Allah kecuali yang baik. Wa yas'ad ilaihi illa thayyib, dan tidak ada yang naik kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali yang baik. Wala yaqrub minhu illa thayyib, tidak ada yang mendekat kepada Allah kecuali yang baik. Wa ilaihi yasdur kalimu thayyib, dan hanya kepada Allah kembali terangkat ucapan-ucapan yang baik. Wa fi'lu thayyib, perbuatan Allah, ketetapan Allah adalah baik. Wal amalu thayyib ya aruj ilaihi, amal-amal kebajikan kembali naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa thayyibat kulluha lahu, semua perkara yang baik itu milik Allah Subhanahu wa taala. Mudabatun ilaihi, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sadiratun anhu, keluar dari Allah Subhanahu wa taala, dari Allah dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Muntahiyatun ilaihi, kembalinya ujung-ujungnya juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW bersabda, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban, Allah maha baik dan tidak akan menerima kecuali perkara yang baik-baik. Wabi hadis ruqyatul marid, dalam hadis ruqyah orang yang sakit, alladzi rawahu Abu Daud, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud wa ghairuhu, anta rabbut thayyibin, ya Allah engkaulah Tuhannya orang-orang yang baik-baik. Ya, Tuhannya kebaikan, segenap kebaikan. Wala yujawiruhu minan ibadi illa thayyibun, dan tidak ada yang berada di dekat Allah dari kalangan hambanya kecuali yang baik-baik. Kama yuqal al-jannah, karena semakin dekat orang kepada Allah semakin baik dia. Ya kan? Makanya sorga itu berada dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sorga itu berada dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan neraka jauh sekali dari Allah Subhanahu wa taala, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin dekat seseorang kepada Allah, semakin baik. Kama yuqal, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada penduduk sorga, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Keselamatan untuk kalian wahai penghuni sorga. Tibtum, karena kalian adalah orang yang baik-baik. Ya. Fadkhuluha khalidin, dan masuklah ke dalam sorga dan kalian kekal di dalamnya. Jadi tidak mungkin masuk ke dalam sorga sebelum dia menjadi baik. Dia menjadi baik karena ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia masuk ke dalam sorganya Allah Subhanahu wa taala. Wa qad hakama subhana fi syar'ihi wa qadari an at-thayyibat lit-thayyibin. dan bahkan Allah memberikan keputusan di dalam syariatnya, dalam ketentuan Allah SWT sebagai kewajiban, bahwasanya wanita-wanita yang thayyibat, wanita-wanita yang salihat, itu untuk laki-laki yang soleh. Fa idza kana huwa subhanahu thayyib al-itlaq. Artinya laki-laki yang soleh untuk wanita-wanita yang salehah. Kan disebutkan situ at-thayyibat lit-thayyibin wa thayyibun lit-thayyibat. Jadi ketika orang-orang munafikin menuduh Aisyah itu berzina dan penzina. Ya, orang-orang munafikin dan orang-orang yang terpengaruh di dalamnya itu menuduh Aisyah penzina, dibantah oleh Allah SWT dari Al-Quran. Itu sama saja pelecehan terhadap Nabi Muhammad SAW. Iya, Rasulullah SAW itu thayyib, orang yang paling baik. Tidak mungkin mendapatkan orang yang khabisat, penzina, tidak mungkin. Karena Rasulullah SAW sangat baik, sehingga Allah pasangkan dengan wanita-wanita yang sangat baik pula. Allah tolak at-thayyibat lit-thayyibin, wanita-wanita yang baik untuk laki-laki yang baik, laki-laki yang baik untuk wanita yang baik-baik. Ya, sehingga haram hukumnya, haram hukumnya. Dalam hadis disebutkan, dalam riwayatnya disebutkan, ada seorang sahabat baik tertarik dengan seorang penzina, namanya Anak. Ya. Anak ya. Minta kepada Rasulullah SAW, ditolaklah Rasulullah SAW. Tidak, nah, tidak, itu salah satu contoh kasus haram hukumnya, ya, sampai dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sudah bertobat, ya, maka at-taib minadzam kaman la dzambalahu. Kalau dia betul-betul bertobat, maka kesalahan yang lalu tidak boleh dipermasalahkan lagi. Tapi kondisinya terkadang dia belum bertobat kepada Allah, tidak boleh. Ya. Fal kalimatu thayyibat wal af'alu thayyibat wasifatu thayyibat wal asma'u thayyibat kulluha lahu subhanahu. Sehingga perkataan-perkataan yang baik, perbuatan-perbuatan yang baik, sifat-sifat yang mulia, nama-nama yang mulia, ini semuanya milik Allah SWT. Tidak berhak terhadap perkara tersebut kecuali Allah SWT. Bal mataba syai'un qad illa bi thayyibati subhanahu. Dan tidaklah sesuatu menjadi baik kecuali dengan kebaikan dari Allah SWT. Fatibu kullu ma siwa min athar thayyibatihi. Dan kebaikan segala sesuatu itu bukti daripada kebaikan Allah SWT. Wala taslu hadhihi at-tahiyyatu thayyibah illallah. Oleh karena itu tidak berhak mendapatkan pengagungan seperti ini kecuali Allah SWT. Walamma kana salam min anwa' at-tahiyyah. Dan tatkala salam itu salah satu bentuk pengagungan. Wa kana al-musallim da'iyan liman yuhayyi. Dan orang yang mengucapkan salam itu berdoa untuk orang yang dia agungkan, dia hormati. Wa kana Allah Subhanahu wa alladhi yutlabu minhu salam li ibadihi. Dan pada hakikatnya Allah jugalah yang kita minta keselamatan darinya untuk hamba-hambanya. Alladhi ikhtassanahumullah bi ibadati bi ubudiyatihi. Yang Allah Subhanahu mengkhususkan mereka dengan penghambaannya. Penghambaan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wartadahu li nafsihi, dan Allah ridha kepada mereka. Wa syara'a yabda bi akramihim alaihi wa abihim ila wa akramihim min manzilatan min hadhihi bi syahadatin allatini huwa mubtalu Islam. Allah syariatkan untuk memulai dengan yang paling mulia, yang paling dicintai oleh mereka, yang paling dekat dengan mereka kedudukannya, yaitu di dalam tahiyat ini, di dalam pengagungan ini, dengan dua kalimat syahadat yang dia merupakan pintu masuk ke dalam Islam. Fa syari'a yakuna al-khatimatu shalah, maka disyariatkan dia sebagai penutup salat. Fadakhala fiha bitakbir, sehingga kita masuk dalam salat itu dengan takbir, dengan tahmid, dengan sana pujian kepada Allah, dengan pengagungan kepada Allah, dengan tauhid rububiyah, dengan tauhid rububiyah, mengesakan Allah SWT dalam pribadi, dalam hal keyakinan Allah SWT maha mencipta, maha mengatur dan semesta dengan rezeki dan sebagainya. Tauhid ulu ilahiyah, mengesakan Allah SWT dalam hal peribadatan. Wa khatama bi syahada, dan Allah tutup dengan persaksian alla ilaha illallah, tiada zat yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Wa anna Muhammadan abduhu rasul, bahwasanya Muhammad itu adalah hamba dan utusan Allah SWT. Wa syuriat hadith tahiyyah fi wasti shalah, idza zadat ala raka'ataini. Dan disyariatkan pengagungan seperti ini di tengah-tengah sholat kalau lebih daripada dua rakaat. Ya, lebih daripada dua rakaat. Tashbihan laha bijalsatil fasli bain sayyidin. Karena dia sebagai bentuk keserupaan dengan duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud, fihal fasl rohalil musalli. Itu ada pemisah. Dan itu sebagai bentuk rehat bagi orang yang sholat untuk menghadapi istiqbal rakaataini. Ya. Untuk menghadapi dua rakaat yang terakhir. Supaya dengan rehat tersebut menjadi nasyad wa kuwah. Kembali semangat dan kekuatannya kembali. Bikhilafi ma idza wala baina raka'atain. Beda kalau sekiranya terus antara rakaatnya itu tidak terputus nyambung gitu. Walihadakan al-afdal fin nafal. Oleh karena itu, perkara yang paling afdal di dalam surat nafilah itu dua-dua, dua rakaat salam, dua rakaat salam, dua rakaat salam. Walaupun enggak boleh 9 rakaat terus salam di rakaat yang terakhir. Boleh, tapi yang afdal di dalam sholat nafilah, di dalam sholat witir atau di dalam sholat tarawih, yang afdal itu dua salam. Wa in tatawwa bi arba jalas wasatinna. Sehingga tatkala seseorang sholat 4 rakaat duduk di tengah-tengahnya. Wa ju'ilat kalimat tahiyat fi akhir shalah bi manzilati khutbatil hajah amamaha, dan dijadikan kalimat tahiyat di akhir salat ini seperti khutbatul hajah amamaha, seperti khutbatul hajah di awalnya, ya, khutbah pembuka di awalnya. Fainal musalli idza faraga min salati jalasa jalsatar raghib rahib istati min rabbih ma la ghina an bihi anhu. Karena seorang yang salat, tatkala selesai salatnya dia duduk penuh harap. Harap-harap cemas. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak pernah merasa cukup dari anugerah Allah Subhanahu wa taala. Selalu berketergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasyuri lahu amma isti'ta'ihi kalimat tahiyat, sehingga disyariatkan sebelum dia minta kepada Allah SWT, disyariatkan untuk dipanjatkan kalimat-kalimat tahiyat, pengagungan kepada Allah, muqaddimah baina yadai su'alihi, sebagai pembukaan sebelum dia minta, enggak langsung minta. Ya kan, di mana-mana yang namanya orang yang pintar itu, kalau dia minta kan enggak langsung minta duit, enggak bisa, kasih prolog dulu dan lain sebagainya. Seperti ini keadaannya. Kalau seorang minta kepada Allah SWT, ada prolognya, itu dengan tahiyat. Ya. Tsumma yutbi'u habis salati 'ala man nalat, kemudian diakhiri dengan mengucapkan salat, ya, selawat 'ala man nalat ummatahu, selawat yang dapat umatnya. Hadin nikmah 'ala yadihi. Umatnya dapat karamah, dapat kenikmatan melalui jalannya. Siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa kana al-musalli tawassala ila Allah subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan orang yang salat itu bertawassul, terkala minta kepada Allah dengan penghambaan dia kepada Allah SWT. Tsumma tsana alaihi, kemudian dengan pujian dia kepada Allah SWT. Wa syahada lahu bi wahdaniyah, kemudian mempersaksikan bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk diibadahi. Wa li rasulihi bi risalah, dan mempersaksikan bahwasanya rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusannya. Tsumma shalata ala rasuli, kemudian mohon kepada Allah agar menyampaikan salawatnya untuk rasulnya. Mengangkat derajat Rasulullah SAW di kalangan para malaikatil muqarrabin yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qila lahu, kemudian dikatakan kepadanya, kalau begitu takhayyar minad du'a mahabba ilaik. Kalau begitu setelah ini engkau layak untuk memilih doa apa yang kau sukai. Doa yang paling kau sukai. Fadakal haq alladhi huwa alaik. Inilah hak yang memang adalah milikmu. Ya. Hak yang dia merupakan kewajibanmu. Sebagaimana ini juga hak yang merupakan milikmu. Jadi balance, seimbang. Tadinya hak yang kita panjatkan dan itu merupakan kewajiban kita kepada Allah SWT. Kemudian kita juga mendapatkan hak. Setelah kita menunaikan kewajiban kita kepada Allah, ini dapat hak. Yang itu merupakan hak kita. Ya. Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa suriyati shalatu ala alihi ma'as salati alai takmilan di qurrati ainihi bi ikrami alihi wa salati alaihim. Kemudian kenapa ditambahkan? Ya. Ditambahkan bukan cuma mengucapkan salawat untuk nabinya, mengucapkan mohon kepada Allah salawat kepada nabinya, tapi kepada keluarganya juga. Ya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk menyempurnakan apa? Takmilan li qurtainihi. Untuk menyempurnakan kebahagiaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memuliakan keluarga-keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beriman dan salawat untuknya. Ya. Wa ayyu shalli alaihi wa ala alihi kama shalla ala abihi Ibrahim. Ya. Mengucapkan salawat kepadanya dan kepada keluarganya sebagaimana mengucapkan salawat kepada bapaknya Ibrahim dan keluarganya. Wal anbiya kullum ba'da Ibrahim min alihi. Dan perlu diketahui semua nabi setelah Nabi Ibrahim adalah keturunannya. Semua nabi setelah Nabi Ibrahim adalah keluarga Nabi Ibrahim. Walidzalika kana matlubu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatan ma'as minas salati ala Ibrahim wa ala jami'il anbiya ba'dahu wa ala al-mu'minin. Oleh karena itu yang diminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu salawat. Ya, yang diminta kepada Rasulullah, yang diminta kepada Allah untuk Rasulullah SAW itu salawat, sama seperti salat kepada Nabi Ibrahim. Berarti berapa? Rasul dapat dua kali kan? Ya, pertama salawat untuk Rasulullah SAW, yang kedua salawat untuk Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim, dan Rasulullah salah satu keluarganya Nabi Ibrahim. Double berarti untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Walihada kanat hadis al-akmal ma yusalli ala Rasulullah SAW biha wa afdal. Oleh karena itu salawat ini itu yang paling afdal untuk diucapkan untuk Rasulullah SAW. Ya, ini yang paling afdal, enggak usah salawat-salawat yang lain. Ini yang paling afdal. Makanya tatkala Abdullah bin Mas'ud minta ajarkan salawat, dikasih tahu salawat seperti ini. Kan aneh kalau sekiranya ada orang-orang cari salawat-salawat yang lain. Ini salawat yang paling afdal, salawat Ibrahimiyah namanya. Fa idza ata bihal musalli umira yusta'ida bi min billahi min majami syarqulih. Dan terkala seorang hamba yang salat telah bertawassul semuanya, sudah mengucapkan tahiyat, sudah mengucapkan salawat, ya. Sudah sempurna. Maka berhak kalau begitu engkau minta perlindungan kepada Allah dengan perkara keburukan dari perkara yang empat tadi. Dari neraka jahanam, dari siksa kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan fitnah masih dajjal. Fa inna syar, intinya keburukan. Intinya hal-hal yang menakutkan seorang hamba. Intinya kemadaratan. Itu ada empat. Fa inna syarr, syarr mara bahaya, keburukan itu kalau tidak azab akhirat atau sebab-sebab yang mengantarkan kepada azab akhirat. Tidak ada keburukan yang lebih buruk dibandingkan azab dari Allah Subhanahu wa taala dan sebab-sebab yang mengantarkan kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Wal azabu nau'an, azab itu ada dua. Azab. Seorang diazab itu ada dua. Azab di alam barzakh. Ya, di alam kubur. Di alam. Ya, alam kubur. Ya. Alam barzakh. Ya. Setelah ruh terpisah dari jasad. Wa azab fil akhirah. Azab di akhirat. Itu azab. Ya. Wa asbabul fitnah wa yanau'an. Dan sebab fitnah ada dua. Kubra wa sugra, yang besar maupun yang kecil. Fal kubra, fitnah yang besar itu adalah fitnahnya dajjal. Kalau sudah ketemu dajjal, sulit orang untuk selamat. Kecuali betul-betul orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikhawatirkan terkala dia melihat dajjal terfitnah, tergoda dia dan jadi pengikut dajjal. jadi pengikut Dajjal. Karena luar biasa. Ya, kehebatan Dajjal dengan izin Allah SWT. Apa yang dia seorang tinggal minta saja ke Dajjal, apa kamu minta apa? Pasti ada. Pasti bisa dia wujudkan. Ya. Makanya dia bilang, Anallah, akulah Allah sebenarnya. Ya. Makanya, kenapa kita diminta berlindung dari fitnah Dajjal? Karena fitnahnya luar biasa. Banyak sekali orang yang tergoda, yang sebelumnya pun mungkin masih ada iman-iman, tergoda kepada Dajjal. Wasugro, dan fitnah yang sugro, itu fitnatul haya, fitnah kehidupan. Yumkinu tadaruka bitaubah. Ya, mungkin seorang terjatuh ke dalam kemaksiatan dalam kehidupannya, kesehariannya, masih mungkin dia untuk menutup hari dengan taubat. Bikhilafi fitnatul mamat, beda dengan fitnatul mamat, fitnah menjelang kematian. Menjelang kematian, sakratul maut menjemput. Ya, sakratul maut menjemput. Kalau tidak selamat dari fitnatul mamat, ya sudah, celaka seterusnya. Karena setelahnya, satu detik atau setengah detik berikutnya, dicabut nyawanya. Itu yang paling mengerikan. Makanya tidak ada kuasa kita. Para salaf itu paling takut hal yang berkaitan dengan fitnatul mamat. Fitnah detik-detik menjelang sakratul maut. Karena tidak selamat dari sini, ya udah tidak selamat terus. Ya kan? Tidak selamat terus. Makanya Rasulullah mengatakan, innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung akhirnya, endingnya seperti apa. Seperti apa? Kalau endingnya bagus, insyaallah setelahnya akan aman. Endingnya tidak bagus, a'udzubillah setelahnya lebih menakutkan. Iya, makanya kita diminta Allah untuk berlindung daripada fitnah kematian, fitnah detik-detik menjelang ajal menjemput. Minta diselamatkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan taufik, ya. Jadi tidak, bukan retorika, bukan dihafalin. Rasulullah bersabda, "Man qala la ilaha illallah, man kana akhiru kalami la ilaha dakhala jannah." Tidak mudah seorang untuk merekayasa ucapan la ilaha illallah di akhir perkataannya, tidak mudah. Tidak mudah. Itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kan gampang, apa sih beratnya mengucapkan la ilaha illallah? Tidak mudah. Tidak mudah. Ya. Waktu saya masih di Yaman, itu ada orang yang hendak dikisos. Kisos. Dia berbuat zalim. Ini siap dibunuh. Kalau di Yaman, kalau di Arab Saudi kan pakai pedang. Tel, pakai pedang. Kalau di Yaman itu pakai AK. AK-45 itu. Kalasnikov. Ter. Pecah kepalanya kan. Ini sudah siap. Di borgol belakang. Ya. Kaki di borgol, disuruh duduk. Di Yaman sama, dinasehatin. Tobat. Ini kesempatan terakhir. Tobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan terakhir tobat, tinggal mengucapkan la ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah ampuni dosanya. Tidak bisa, tidak mau. Disuruh nasihat malah gitu. Ya udah, ter. Ya. A'udzubillah. Coba lihat. Bukan orang sakit, orang sehat walafiat. Mestinya kan apa? Buat apa lagi dia? Sebentar lagi mau mati. Apa faedahnya? Mempertahankan ego dan kesombongannya. Tinggal tobat, kenapa? Ini menunjukkan apa? Menunjukkan seorang mengucapkan la ilaha illallah itu bukan sekedar direkayasa, gampang, oh pasti kita bisa. Tidak bisa. Banyak sekali itu. Banyak sekali kisah-kisah yang disebutkan oleh ulama dalam permasalahan ini. Bahwasanya taufik dari Allah SWT seorang bisa mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Disebutkan oleh Al-Imam Jauzi rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya yang kaitannya dengan permasalahan husnul khatimah dan suluh khatimah ini. Ya. Itu orang yang menjelang sakratul maut disuruh ucapkan la ilaha illallah. Udah, taubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ngomong apa? Tambah seloki lagi. Tambah segelas lagi. Khamr. Sampai mati. Matinya seperti itu, waliyadzubillah. Ini perkara yang sangat menakutkan. Ada lagi dikisahkanlah Ibnu Jauzi rahimahullah taala. Ada lagi menjelang kematiannya ditalkinkan ucapkan la ilaha illallah la ilaha illallah. Ya. Menjelang kematiannya dia ditalkin sama anak-anaknya, kerabatnya, dia minta ini daftar bon. Ya. Ini utang sama si fulan, tolong ditagih utang sama ini. Piutangnya dia sebutkan. Ya. Sampai matinya udah hitung piutang ini. Coba waliyatu billah. Ini taufik dari Allah SWT. Buat apa lagi sudah mau mati? Dia rasakan apa? Ini taufik dari Allah SWT. Makanya Rasulullah SAW berpesan untuk kita berlindung dari fitnatul mamat. Ya, Allah ini a'udzu bika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam min fitnatil mahya wal mamat, fitnah kematian. Fitnah menjelang kematian itu sangat menakutkan, kita sulit untuk merekayasanya lagi. Jadi disitulah kata ulama, seorang itu dianjurkan untuk lisannya itu gampang untuk berzikir kepada Allah SWT. Sehingga apa? Sehingga ada kecenderungan dan kemungkinan sehingga di akhir hayatnya ketika dia tidak menyia-nyiakan waktu luangnya dengan berzikir kepada Allah, sehingga waktu sempitnya Allah mudahkan dia untuk berzikir kepada Allah SWT. Sangat disayangkan tatkala waktu luangnya dia tidak manfaatkan untuk berzikir kepada Allah SWT dengan seutuhnya, sehingga di waktu sempitnya Allah tidak berikan kesempatan dia untuk berzikir kepada Allah SWT. Satu kata saja, la ilaha illallah. Dia ucapkan la ilaha illallah. Ya, seperti misalnya Abu Talib, sudah jelas kalau dia mengucapkan la ilaha dia selamat, dia sudah yakin itu. Iya. Tapi tadi di waktu dia ada kesempatan, di waktu dia punya kesempatan untuk menampakkan la ilaha illallah, untuk masuk ke dalam Islam, tidak mau dia. Sehingga di akhir padahal dia sudah tahu dan yakin, tetap tidak terbuka pintu hidayah kepadanya. Wal iyadzu billah. Ini menunjukkan betapa pentingnya seorang betul-betul meresapi dan mengecamkan serta sungguh-sungguh dalam berlindung kepada Allah SWT dari fitnatul mamat, fitnah menjelang akhir hayat kita, detik-detik menjemput malaikat mencabut nyawa kita. Fa innal maftun fihi ma la yatadarakha. Ya. Kalau fitnah di masa hidup, ya, terfitnah tergoda dalam kemaksiatan, di masih sehat masih mungkin setelah itu kita bertobat kepada Allah SWT. Tapi kalau sudah menjelang ajal, apalagi? Ya. Summa syuri'a lahu minad du'a ma yakhtar. Kemudian setelah itu kita disyariatkan berdoa apa yang kita sukai, apa yang kita inginkan daripada kemaslahatan dunia maupun akhirat. Wa du'a fi hadzal mahal, doa di tasyahud akhir sebelum salam ini afdal minad du'a pada salam wa anfa lidai, jauh lebih afdal dan lebih utama dibanding doa setelah salam. Ya. Dan tidak tahu dari mana, tidak tahu dari mana awal ceritanya kenapa orang kita justru berdoa itu setelah salam. Padahal syariatnya, hadisnya jelas-jelas banyak menunjukkan doa itu sebelum salam. Sebelum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kan terbalik. Setelah salam baru rame-rame angkat tangan. Ya. Ini ada sesuatu yang error sebenarnya. Dalil-dalil dari hadis-hadis Rasulullah SAW menunjukkan doa itu sebelum salam, setelah innaka hamidum majid. Itu. Dan bahkan tidak pernah kita jumpai hadis sahih Rasulullah SAW mengangkat tangan berdoa setelah salam. Tidak pernah kita jumpai. Yang ada Rasulullah SAW berdoa di penghujung sholat setelah innaka hamidum majid sebelum salam. Kalau setelah salam itu bukan doa namanya, tapi zikir yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian ikhwan fiddin, ya. Wa akhwat fillah rahimanallahu iyyakum. Pembahasan yang berikutnya ad-darsul 'ashir. pembahasan yang ke-10. Sunanus shalah, sunnah-sunnahnya sholat. Sunnahnya sholat, sunanus shalah minha, yang pertama istiftah, membaca doa istiftah. Yang kedua, ja'aluka fil yadil yumna al yusra faqus sadr hinal qiyam qabla ruku' wa ba'da. Ya, meletakkan, menjadikan telapak tangan kanan di atas telapak tangan kiri. Ya. Itu sunnah. Faqus sadr, ya. Sebagian ulama mengatakan di atas dada, ya. Sebagian ulama mengatakan di bawah dada, sebagian ulama mengatakan di bawah perut, di bawah pusar. Tidak ada hadis yang sahih dan kuat dalam permasalahan ini. Permasalahannya silakan ini, silakan itu. Asal jangan di samping seperti orang Syiah. Yang jelas, kalau telapak tangan kanan di atas telapak tangan kiri, itu ada hadisnya sahih. Adapun gimana letaknya, apa di atas dada atau ini, tidak ada keterangannya. Silakan. Asal jangan di samping kiri ini. Kayak mau pedang keris gitu. Ya kan? Ada yang seperti ini kan? Itu enggak ada, tidak ada hadisnya. Tidak yang sahih, tidak yang doib, apalagi yang sahih. Yang doib aja enggak ada. Ya. Tapi kalau yang di atas dada, di atas perut, di bawah perut itu ada hadisnya, tapi doib-doib. Mending daripada tidak ada hadisnya sama sekali. Ini hadisnya dari mana? Dari Majapahit mungkin. Yang suka pegang keris gitu kan. Ya kan sebelah kiri ini. Pegang keris. Takut kerisnya dicabut. Kemudian raf'ul yadaini, ya, hinal qiyam fokus sadar hinal qiyam qabla ruku wa ba'da. Ketika berdiri sebelum ruku ataupun setelahnya. Itu juga ada khilaf nanti ulama. Yang ketiga raf'ul yadaini madmutis asabi al-mamdud hadzul mankibain. Ya. Maka tangan, ya, madmumatil asabi, ya, jari jemarinya jangan apa terpencar gini. Allah akbar, ya. Ya kan pernah lihat kan imam-imam Allah. Ya, jari-jarinya itu kelebar kayak orang mau nakut-nakutin itu kan, harimau-harimauan itu. Ya, yang sunnah itu madmumul asabe, jari jemarinya ini rapat. Nah, seperti ini madmumul asabe. Ya. Ini, jadi jari-jarinya jangan direnggangkan kayak gini, kayak mau aku cakar gitu kan. Mamdudatan hadwal mankibain. Madmumul asabe mamdudatan hadwal mankibain. Bisa sejajar dengan apa nih pundak, bisa sejajar dengan telinga ketika takbir awal, ya. Ketika ruku Allahu akbar, ya, angkat lagi. Ketika bangkit dari ruku, ya, sami Allahu liman hamidah, itu ketiga. Dan yang keempat indal qiyam min tasyahud awal ila tsalitsah, ketika bangun dari tasyahud awal mau rakaat yang ketiga. Yang keempat, wa mazada an wahida fi tasbih ruku wa sujud. Disunahkan menambah tasbih. Ya. Ketika ruku dan sujud itu semakin banyak semakin bagus. Kecuali imam, ya. Kalau imam jangan keasikan karena kasihan makmumnya. Ya. Bablas nanti keasikan lupa dia ada makmum di belakangnya. Ya. Lebih dari satu itu afdol. Sunnah namanya. Minimal satu kali. Wa mazada ala qawli rabbana wa qalham. Kemudian lebih daripada rabbana wa qalham. Ya kan? Rabbana wa qalham kan ada doa-doanya kan? Nanti akan kita bahas. Setelah minimal rabbana wa qalham. Tambahannya itu sunnah. Ba'dal qiyam setelah bangkit dari ruku. Wa mazada an wahida fi du'a bil maghfirah baina sajdatain. Kemudian yang disunahkan juga tambahkan lebih daripada satu kali, lebih daripada Rabbi Firli, itu minimal Rabbi Firli. Tambahin lagi Rabbi Firli dua kali, tambahin lagi Rabbi Firli tiga kali, Rabbi Firli, Rabbi Firli, Rabbi Firli empat kali, terusnya Rabbi Firli, Rabbi Firli, Rabbi, itu bagus. Tapi tadi kecuali imam, dia harus ingat-ingat makmumnya. Ja'al ar-ras hiyal adh-dhuhr fi ar-ruku'. Disunahkan mensejajarkan punggung dan kepala ketika ruku'. Jadi ruku' itu punggung dan kepalanya sejajar. Jangan kepalanya dongak gitu ketika ruku'. Jangan pula nuki. Ada kan kita lihat orang enggak tahu semakin saking khusyuknya kepalanya nuki sudah hampir kena ke lututnya. Bukan, yang sunnah itu sejajar. Dalam riwayat hadis seolah-olah kalau dikasih air, airnya tidak ngalir saking datarnya. Datar kepalanya, jangan dongak, jangan nuki gitu. Iya. Kemudian mujabatul addain anil jambain. Ya. Siku itu ketika ruku dan sujud, wal batan perut itu jangan nempel di paha ketika sujud. Fakhidain ansaqain, demikian juga paha jangan nempel di betis ketika sujud. Ya, ini sunnah, kecuali tadi, kecuali kalau melebarkan siku ya dari ketika sujud, itu maksudnya kalau kita sholat sendirian atau jadi imam ya, kalau sama-sama makmum tidak sunnah seperti itu ya, orang nggak bisa, nggak ada space gitu ya, mentang-mentang rutin nge-gym dia pengen kasih lihat dia punya otot. Wah, gitu haram hukumnya, bukan sunnah lagi. Haram hukumnya, karena Rasulullah SAW bersabda, linu bi ashabikum. Kalau sudah jadi makmum, sama-sama makmum, ya kata Rasulullah, janganlah saling kaku-kaku dan keras-kerasan. Pengen kasih lihat dia punya otot, bisep, trisepnya itu. Enggak, lembut-lembut saja kata Rasulullah SAW. Linu bi ashabikum. Jadi ya tumbuhkan kasih sayang sesama makmum. Nanti kalau sholat sendirian terserahlah. Ya, mau dia keluar-keluarkan trisep, bisep, cecep dan lain sebagainya gitu. Iya kan? Tapi kalau sholat berjamaah, lihatlah kiri dan kanannya. Kemudian raf'ud dhira'ain 'alal ard hina sujud. Raf'ul dhira'ain mengangkat, ya. Mengangkat siku dari lantai ketika sujud. Jadi jangan sujudnya nempel ini. Ya. Jangan nempel seperti kucing duduk itu, kan nempel itu. Tapi angkat. Julusul musalli ala rijlil yusra mafrushatan. Wa nasbul yumna fi tasyahud awal baina wa baina sidatain. Duduknya ketika tasyahud awal dan duduk di antara dua sujud itu di atas kaki kiri. Kaki kirinya seperti biasa. Ya, mafrushah itu artinya dia meper di situ di atas lantai. Wa nasbul yumna dan kaki kanannya diberdirikan di tasyahud awal dan di antara dua sujud, duduk di antara dua sujud sama itu. Yang ke-10 yang sunnah tawarruk fi tasyahudil akhir fi rubaiyah wa tsulatsiyah wa al-julus ala maq'adatihi wa ja'li rijlil yusra tahtal yumna wa nasbil yumna. Kemudian tawarruk, duduk tawarruk di tasyahud akhir di salat yang 4 rakaat dan 3 rakaat yaitu tasyahud yang kedua. Itu duduknya seperti apa? Duduk di atas pinggulnya dia jadikan kaki kirinya, dijadikan kaki kirinya itu di bawah kaki kanannya, seperti kita lah, seperti biasa. Insya Allah orang-orang Indonesia itu tidak susah lagi. Mazhab Syafi'i hampir merata itu kalau di tasawuf akhir seperti itu. Ya, bahkan sampai di sholat subuh pun seperti itu. Kemudian yang ke-11, sunnah yang ke-11. Al-isyara bisabab tasawuf awal wa tsani. Mengisyaratkan telunjuk di tasawuf yang pertama dan yang kedua. Min hina yajlisu ila nihayat tasyahud. Ya. Ya, jadi isyarat dengan telunjuk di tasawuf yang pertama dan yang kedua itu dari awal duduk sampai akhirnya. Sampai akhir duduk. Ya. Dan Syekh punya pendapat wa tahrikiha inda du'a, dan menggerakkannya ketika berdoa. Ya. Ketika berdoa di penghujung tasyahud yang kedua. Iya. Yang ke-12 As-salatu wa tabrik ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala Ibrahim wa ala Ibrahim fi tasyahud awal. Mengucapkan salawat dan mendoakan barokah untuk Nabi Muhammad dan keluarganya serta Nabi Ibrahim dan keluarganya di tasyahud yang pertama. Yang ke-13. Ad-du'a bi tasyahud akhir, doa di tasyahud yang terakhir. Yang ke-14, al-jahru bil qira'ah fi shalatil fajar wal jum'ah wal idain wal istisqa fi raka'atin ulayyin min shalatil maghrib wal isya. Mengeraskan bacaan di salat subuh. Ya, sunnah hukumnya. Di salat Jumat, di salat dua hari raya, di salat istisqa, di dua rakaat yang pertama dari salat maghrib dan isya. Yang ke-15, al-israr bil qira'ah fi dhuhr wal asr. Wabithalita bil maghrib wal ukhrayain min isya. Mensirkan bacaannya, merendahkan bacaannya, bacaan dengan pelan, tidak keras-keras, tidak kedengaran sama makmum, di sholat duhur, asar, dan rokat yang ketiga dari sholat maghrib, serta rokat ketiga dan keempat dari sholat isya. Yang ke-16, qira'atu ma zada min al-fatihah min al-quran, membaca surat selain al-fatihah. Ma'amuraati baqiyati mawrida min as-sunan ditambah dengan yarisa 'alayha wa ayatani biha wa ayha wa ayahdhar fi alwaqti nafsihi ayatruka sunnah raghbatan anha fa inna man taraka raghbatan anha wa hada yukhsha alai ay yakuna law haddun wa nasim min kunna nabiy sallallahu alaihi wasallam raghiban sunnati wa laysa minni lakin idza taraka laysa raghbatan anha wa inna li adami nashatin 'ala alfi'li wa nahdhalik fa inna la yakunu asim dzalik lakin yafutuhu ajruha wa thawabuha. Kemudian setelah selesai Syekh rahimahullah taala yang berkaitan dengan rukun, kewajiban-kewajiban yang terus dalam sholat, kemudian saya membuat meletakkan pelajaran yang sekarang ini, yang ke-10, yaitu menjelaskan sunnah-sunnah yang berkaitan dengan sholat yang dia sifatnya bukan rukun dan bukan juga wajib, sebagai tanbih, sebagai bentuk penekanan dari beliau betapa pentingnya seorang muslim untuk memperhatikan sunnah dan menjaganya, untuk bersemangat untuk tidak menyia-nyiakan perkara sunnah. Kemudian dia berkata, ah cuma sunnah gampang. Enggak, tapi seorang muslim, seorang ahlu sunnah bersemangat untuk menegakkan sunnah, memperhatikan sunnah. Dia hati-hati, jangan sampai suatu waktu dia berkata dia meninggalkan sunnah dalam karena dia tidak suka sunnah. Itu bahaya. Dia tidak, walaupun cuma sunnah, tapi dia tidak suka. Ada unsur tidak suka di hatinya. Itu berbahaya. Karena jangan sampai dia termasuk ke dalam sabda Rasulullah SAW, menraghiban sunnati wa laysa min. Barang siapa yang benci terhadap sunnahku, maka bukanlah termasuk dari golonganku. Ya. Tapi terkala dia tinggalkan, kalau dia tinggalkan, karena bukan dia karena dia benci. Ya karena dia pemalas saja. Lagi tidak semangat, nah ini tidak berdosa. Dia tahu itu yang abdul dia lakukan, tapi semestinya dilakukan, tapi dia tidak lakukan. Ini pahalanya dia tidak dapat. Tapi beda dengan hukumnya orang yang benci, tinggalkan sunnah dan benci sunnah. Walaupun dia lakukan sunnah tapi dia benci sunnah, itu berbahaya. Bisa sampai kepada kekafiran. Wa hadis sunan laha sya'nun 'adzim. Sunnah-sunnah ini penting. Fi takmilu shalatil 'abd, karena di situ ada penyempurnaan salat seorang hamba. Wa fi idhamu tawab, di situ adalah memperbesar pahala seorang hamba. Wa annal 'abda kullama 'azama hadhu fi salati min hadis sunan al-ma'thur an-nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dzalika 'azam fi ajli salatihi wa arfa fi tawabihi wa darajatihi. Karena seseorang tatkala semakin besar jatahnya di dalam sholatnya dikarenakan sunnah-sunnah ini yang datang dari Rasulullah SAW, maka akan semakin besar pahala sholatnya, akan semakin tinggi derajat pahalanya. Wa hadhihi sunan al-madhkura tanqsimu ila qismain, sunnah-sunnah ini terbagi menjadi dua, sunan qauliyah, sunnah-sunnah yang berupa perkataan dari Rasulullah SAW, misalnya doa istiftah, misalnya tambahan subhana rabbiyal azim bukan sekali tapi beberapa kali di dalam ruku, tambahan tersebut sunnah. Wa mazada ala dzalika, demikian juga tambahan rabbana wa lakal hamd selain dari rabbana wa lakal hamd setelah bangkit dari ruku, tambahan subhana rabbiyal a'la lebih daripada sekali ketika sujud, wa mazada tambahan ucapan rabbighfirli, jadi minimal duduk di antara dua sujud rabbighfirli itu sudah sah, ditambah-tambah rabbighfirli tambah bagus. Yang kedua sunnatun fi'liyah, sunnatun fi'liyah, sunnah yang merupakan perbuatan di dalam sholat. Misalnya raful yadain ini takbiratul ihram, mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, enggak mengangkat tangan enggak apa-apa, tapi jangan karena benci. Iya. Wa indar ruku, demikian juga mengangkat tangan ketika ruku, mengangkat tangan ketika bangkit dari ruku, mengangkat tangan ketika bangkit dari rakaat yang ke bangkit ke rakaat ke yang ketiga, mitlu majaa fi siwatir ruku. Ya. Misal yang datang dari sifat ruku, Allah ya sosar asahud, jangan terlalu mengangkat kepalanya, jangan juga terlalu menunduk kepalanya ketika ruku, tapi sejajar. Kadar kemeta labi sunnah fi'liya, kalau dia mutalek kudusud, demikian juga yang berkaitan dengan sunnah-sunnah yang berkaitan dengan sujud. Ya. Demikian juga menurut pendapat Syekh, wa tahrikul usbu fi tasyahud, dan menggerakkan telunjuk ketika berdoa di dalam tasyahud. Ya, baik. Kita lanjutkan setelah salat asar. Wabillahi taufik. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.